Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masih pada nawasib yang menasabkan dengan an-mutmarah wujuban. Yang terakhir adalah au. Nah, au menasabkan dengan an-mutmarah wujuban. Kapan ya, Fana? Apa Sofia? Au bermakna ila atau illa. Apa dobitnya au bermakna ila ya Fana? Apa Abbas? Menggantikan posisi ila dan menggantikan posisi ila dan ila. Iya, dobitnya kalau ila itu yang bagaimana? Kalau ila itu sedikit-sedikit apa? Anna ma qablaha yang qadhi syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Contohnya apa ya, Abul Azam? La anta diranna zaitan au yatia. Yatia nasabnya kenapa? Ada an mutmarah wujuban setelah au ya, bermakna illa. Baik, apa dobitnya au bermakna illa? Indah ya, Pak. Anma qabla au. Yang qadi daf'atan wahidatan. Nah. Contohnya apa? Ya, apa bila? Nah. Ayatnya mana? Yuslima. Illa an yuslima. Kecuali dia masuk Islam. Baik, kalau nastamir. Qala wa fa'u sababiyyati wa wawul ma'iyyati masbuqataini bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li. Berikutnya adalah fa'u sababiyyah atau wawu ma'iyyah yang didahului dengan nafi yang murni atau talab dengan fi'il. Nahwu contohnya la yuqdu 'alaihim fayamutu. Tidaklah akan di putuskan atas mereka, lalu mereka meninggal. Lalu mereka mati. Syaitnya mana? Yamutu. Maka, dengan sebab itu mereka mati. La yukdu alaihim fayamutu. Maka dengan sebab itu, faknya fak sababiyah, mereka mati. Jadi yamutu di sini, rofa nasab atau jazm? Kenapa? An mutmarah wujuban. Faknya di sini, dawih nafi yang murni. Wa ya'lamu as-sabirin. Nah, syaitnya banabila ya'lama. Kita ulangi apa ini? Wau ma'iyah. Nah. An mutmarah wujuban setelah wau ma'iyah. Kita ulangi dengan nabi wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wala tadghaw fihi fayahill 'alaikum ghadabi. Dan janganlah kalian melampaui batas padanya, maka dengan sebab itu kalian akan mendapatkan kemurkaanku. Syaitnya yahilla. Di sini didahului dengan nahi di sini. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Artinya apa ya, Pak Raihan? janganlah engkau makan ikan itu bersama kamu minum susu. Nah ini tasroba menusupnya dengan apa? Kanmut marah wujuban. Dalam contoh ini bisa dibaca berapa bacaan? Tiga bacaan. Yang pertama, la ta'kul asamaka. Wa tasroba labana. Wawunya waw ma'iyah. Tasroba mansub dengan anmut marah wujuban. Bacaan yang kedua, la ta'kul asamaka. Tasrobu, wawunya waw apa? Waw atof. Atof ke? Takuli. Takuli, jazm. Tasrob. Waw atof. Jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Yang ketiga? Sudah, dua saja berarti. Yang ketiga lupa. Baru Efe. Tasrobu. Wawunya wawu? Ibtidaiyah. Yang dilarang apa? Makan ikan. Minum susu? Boleh. Nah, kalau dibaca watasrob, disukun berarti enggak boleh makan ikan, tidak boleh minum susu. Kalau dibaca la ta'kulis samaka wa tasroba, yang enggak boleh itu apa? Makan ikan bersamaan minum susu. Makan ikan saja boleh, minum saja, minum susu saja boleh. Nah. Baik. Syarah Iqra ya Abana. Apa? Jangan kamu makan ikan. Wa tasroba laban. Minum susu. Nah, kamu minum susu. Nah, wawunya permulaan tidak dimaknakan. Baik. Fa'atifiyah, mana ya-nya ada? Atifiyah ada ya-nya. Ada ya. Nah. Kusida. Kusida dia sejak diannya puna makoblaan sababan lima badan. Nah, pak sababnya yaitu huruf atof ini di antara huruf atof, yaitu yang dimaksudkan dengannya al jaza balasan, bahwasanya apa yang sebelumnya itu sebelum fa domir ha kembalinya ke fa, sebelum fa itu merupakan sebab dari apa yang setelahnya. Jadi tadi la tadghala fihi fayahilla. Kalau janganlah kalian gulu berbuat melampaui batas padanya. Maka dengan sebab itu, dengan sebab apa? Melampaui batas itu akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, jadi itulah perbuatan tughyan ini menyebabkan apa? Mendapatkan kemurkaan Allah. Baik. Samir. Wa qawluhu wa wahul ma'iyati ay al-a'tifatu wa hiya allati tufidu makna ma'a bi ay yakuna ma qablaha musahiban lima ba'daha. Nah, ucapan beliau wahul ma'iyah yaitu huruf atas juga yang memberikan faedah makna bersama. Jangan kamu makan ikan bersamaan minum susu. Nah, yaitu bahwasanya apa yang sebelum wawu ma'iyah itu bersama dengan ini menyertai atau musahiban bersama dengan apa yang setelahnya. Sedang ya? Wa qawluhu masbuqataini binafi nafyin mahdhin. Binafyin mahdhin ay khalisun min makna illa ma'nal ma'nal isbati. Nah, tidak keduanya waw ma'nya dan fa' sababiyah ini didahului dengan nafi yang mahad. Nafi mahad itu nafi yang murni, yang kosong dari makna isbat. Karena di sana ada nafi itu memiliki makna isbat. Kapan? Kapan nafi memiliki makna isbat? Ya, Fana. Nafi tapi maknanya isbat. Kapan? Apabila diiringi dengan illa. Diiringi dengan istisna. Nah, contohnya apa? Maja al qawmu illa Khalidun. Khalidnya datang atau tidak? Datang. Nah, jadi nafi mahat adalah nafi yang murni dari makna isbat. Di antara makna isbat adalah ketika nafi itu diiringi dengan istisna. Baik. Istana. Wa qawluhu au talibu bil tibbi. Talabin. Au talabin bil fi'li. Ay bisirratihi li asliyati. Li asalatihi fi dhalika. Asalatihi fi dhalika. Wa talabu yasmalul amri. Amro. Wannahi. Wannahya. والدعاء والأرض والتحديد والتمانية والاستفهام فهذه سبعة مع نفس المتقدم تصير ثمانية أشياء وهي Al-Mu'abbar anha Bil-Ajwibati Tamaniyati Tamaniyati Wazadul Zada Fi'ilin Wazadal Farra'u Farra'u Tarajji At-Tarajjiya Wa-Khtarahu Wahtarahu nu malikin litubuti dalika samaan fatasiru ala hada tis'atan obar soro yasir wakad jama'aha ba'duhum biqaulihi mur wad'u wanha wasab wa'rif hatihim tamanna warju kadaka nafsu qad tamula. Nah, ucapan beliau talabun bil fi'li didahului dengan nafi mahad atau talab dengan fi'il, yaitu dengan sighahnya, dengan bentuknya, karena aslinya dalam masalah itu. Dan yang namanya tolak mencakup 9 perkara nanti disebutkan di sini. Atau 8 ya, dengan nafi jadi 9. Yasmal al-amr, perintah. Yang kedua larangan. Yang ketiga doa. Yang keempat arad. Arad itu permintaan dengan lembut. Tahdid, permintaan dengan tegas. Yang keenam tamani, angan-angan. Yang ketujuh istifham, pertanyaan. Maka ini adalah 7 bersama nafi yang terdahulu, nafi mahad tadi, menjadi 8 perkara. Dan dialah yang diungkapkan tentangnya dengan ajwibah samaniyah, jawaban yang 8. Al-Farok menambahkan taroji, harapan. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Malik, Karena tetapnya hal itu taroji dalam sama didengar dari Arab, mereka menggunakannya. Maka jadilah 9. Dan sungguh sebagian mereka telah mengumpulkan dengan ucapannya mur, amr, wada'u, doa, wanha, nahi, wasal, istifham, wa'rid, al-arad, lihadihim, at-tahdid, tamanna, tamanni, warju, ar-raja, gadakan, nafyu, nafi yang kesempatan. At-qad, kamula, sungguh telah sempurna. Dihafalkan ini, jangan cuma dihafalkan belakangnya, toh. Ya mur, perintahlah, berdoalah, laranglah, gitu aja. Artinya ya ada perintah ini. Jadi jangan cuma yang diingat kot kamula. Nah, biasanya mana tolap kot kamula sudah sempurna. Yang depannya lupa semua. Diapalkan ya. Murwadawan hawasalu adit hadhim aman nawarju kada kan nahyu kot kamula. Istamir ya Abu Lukman. نفي المحض بعد نفي المحض قوله تعالى ما يقضى لا يقضى لا يقضى يقضى لا يقضى هذا لا يقضى هذا به أنتوني تقول بقى كتامات Paling dah buat. Oh, ayam jadi ada bim. Masuk. Kelihatan tak ada apa gede pun. Allah kan bahasa Arab tu titik satu aja pengaruh besar. Nah. Al-Masbukati Dinafi Nafiin Dinafi Mahdi Wa'alamatu Nasbihi Adbunuri Wa Wal-Masdarul Mu'awalu Masdarul Mu'awalu Min Fi'li Minal Minal Fi'li Masbuki Di'an Al-Mutmarokan Ti mutasayyidin mutasayyidin bila fi'il mutaqaddimi wal wan mutaqdiri takdiru mutaqaddimi wa takdiru la yakunu qada'un minna 'alaihim la yakunu qada'un minna 'alaihim wa mautun minhum. Contoh fa dengan setelah nafi mahdi, nafat ya, nafi yang murni, ucapan firman Allah Ta'ala, la yukdo alaihim fayamutu. Perhatikan di sini, fayamutu, maka dengan sebab itu, yamutu, mereka mati. Didahului apa ini? La, nafi yang murni. Nafi murni tidak dibatalkan dengan istisna. Nah, maka yamutu di sini mansubun dengan anmut marah wujuban setelah fa' sababiyah yang didahului dengan nafiin mahdin. Tanda nasabnya dengan hadfun nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Masdar mu'awal dari fi'il yang dilebur dengan an mutmarah. Kan ketika yamutu ini mansubnya dengan an mutmarah, berarti otomatis apa? An ini masdariyah menasab menjadikan fi'il setelahnya jadi masdar. Nah, maka alamatun nasbina wal masdarul muawwal masdar yang ditakwil dari fi'il yang dilebur dengan an mutmarah fa yamutunya kan fa'an yamutu takdirnya kalau mau ditambahkan ma'tufun diatofkan kepada masdar yang dicari dari fi'il yang di depannya fi'il yang depannya apa yukdo nah, takdirnya apa la yakunu qada yakdi qada qada'un la yakunu qada'un ini dijadikan masdar minna alaihim fayamutu Masdarnya apa? Mata yamutu maut. Fa mautun minhum. Nah, jadi masdar muawal dari an dan fi'il setelahnya itu nanti diatofkan kepada masdar dari fi'il yang masdar yang dicari dari fi'il yang di depannya. Baik, contoh yang waw ma'iyah sekarang. Ikra. Binafyin. Binafyin ma'lin bahwa qawlu ta'ala walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirina. Al-mastarul mu'awwalu. Mu'awwalu. Al-mastarul mu'awwalu ma'tufun ala mastari mutasayyadin. Si maf'ul. Amana fi jazm mujahidina bil مخبر عنهم جاهدوا ولم يصبروا فلم يتعلق علم الله باجتهادهم وصبرهم لعدم وقوعه رمز شرح syarah syuduri wa syarha Usaimin min rahimahullahu ala kitab istabri min riyadis salihina wa syarhiyatu ta atofnya ke syarha tadi wa syarhiyata syafasi rahimahumullah. Nah. Contoh yang waw ma'iyah setelah nafi mahad qawlu ta'ala wa ya'lamu as-sabirin. Sayyidina ini ya'lama mansub dengan anbut marah wujuban setelah waw ma'iyah yang didahului dengan nafi murni yaitu firman Allah Ta'ala an am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Nah, apakah kalian menyangka kalian akan masuk jannah dan Allah naam belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan atau naam bersama orang-orang yang bersamaan Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Sayangnya di sini wayak lama sabirin didahului dengan nafi mahd yaitu lama. Lama itu nafi. Masuk alat penjazm. Masdar muawwal ada ya'lama wa an ya'lama aslinya demikian diatafkan kepada masdar yang dicari dari fi'il yang mendahulunya. Fi'il yang mendahulunya apa? Ya'lam ya wa lamma ya'lam. Takdirnya apa? Dan belumlah berkumpul ilmu Allah Ta'ala terhadap al-mujahidin dan ilmunya terhadap orang-orang yang sabar. Karena makna ayat ini wallahu a'lam bahwasanya yang dihabarkan tentang mereka telah berjihad dan tidak bersabar. Dan maka tidaklah ilmu Allah berkaitan dengan jihad mereka dan sabar mereka karena tidak terjadinya. Silakan dilihat syarah syudur, syarah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan atas kitab Sobr dalam dari kitab Riyadus Shalihin dan juga tafsir-tafsir salaf yang lainnya rahimahumullah. Baik, ini contoh fa sababiyah dan waw ma'iyah yang didahului dengan naf mahad. Berikutnya setelah nahi. Iqra. Baik. Contoh fa bersama setelah larangan dan dia termasuk dari tolap. Disebutkan tadi ada 8, 9 dengan nafi. La tatghaw, janganlah inahi. Kalian melampaui batas padanya lalu atau maka dengan sebab itu akan mendapatkan pemurkaan ku atas kalian. Sehingga di sini fayahillah. Sudah dijelaskan tadi ya. Sekarang contoh yang bersama wau. Wau ma'iyah setelah nahi. Ucapan mereka. Latak kulit samaka watas robal laban. Jangan kamu makan ikan bersama minum susu. Maka masing-masing dari fi'il yahillah dan tasroba mansubun dengan antum marah wujuban setelah fa sababiyah dan wau ma'iyah. Yang didahului dengan nahi. Sedangkan masdar mu'awal diatofkan kepada masdar yang dicari dari fi'il yang mendahuluinya. Takdirnya apa? Layakun minkum tugyanun. Jangan ada dari kalian tugyan, sikap melampaui batas padanya. Maka kemurkaan Allah, kemurkaanku yaitu kemurkaan Allah akan menimpa kalian. Dan juga maknanya layakun minka aklus samakin. Janganlah ada darimu makan ikan bersama minum susu. Wa ma'asyur bilaban. Sedang ya? Ya tafad dan nafiyun ghoiro mahdin wajib qul qul fi amma fi awwali fali adami wujudin nafyi wa amma fi thani fa fali anna nafya qad untuk ida di illa wa amma fi salisi fa li anna jala lil nafsi wa qad dakhala alaiha nafyu nafyu wa nafyu nafyi wa nafyu nafyi isbati kun isbati. Nah, jika tidak didahului nafi, contohnya anta ta'tina fatuhadditsuna, kamu datang kepadaku maka dengan sebab itu kita bincang-bincang ya fatuhadditsuna, maka kamu bincang-bincang dengan kami, kamu berbicara dengan kami. Jadi anta ta'tina, kamu datang kepada kami, fatuhadditsuna, maka dengan itu kamu berbicara atau berbincang dengan kami. Perhatikan di sini ada fatuhadditsuna, ada fa sababiyah. Tapi sebelumnya tidak didahului apa? Nafi. Maka rofa. Fatuhadithu. bukan fatuhadiza. Satu. Atau nafinya tidak murni. Seperti ma ta'tina illa fatuhadithuna. Kamu tidak datang kepada kami melainkan kamu berbicara atau berbincang kepada kami. Di sini ada ma nafi tapi dibatalkan dengan apa? Illa. Kamu tidak datang kepada kami melainkan. Yang ketiga, mata zalu taktina, senantiasa kamu datang kepada kami, lalu kamu berbincang kepada kami. Ketika tidak terpenuhi itu, wajaba raf'ul fi'li, wajib merofakkan fi'il. Perhatikan keterangannya. Adapun pada contoh yang pertama, anta taktina fatuhadithuna, karena tidak ada nafi, tidak terpenuhi syaratnya. Adapun pada contoh yang kedua, ma ta'tina, ada nafi, ma, tapi apa? Fali anna nafya qad untuk itu bi illa, nafinya dibatalkan dengan illa. Nah, sehingga dibaca rofa. Adapun pada contoh yang ketiga, ma tazalu ta'tina, senantiasa kamu mendatangi kami, fatuhadithuna, lalu maka dengan seperti itu kamu berbincang kepada kami, karena zala itu nafi. Zala itu artinya apa, toh? Zala itu artinya apa? Hilang. Hilang itu kan tidak ada. Tidak ada itu kan nafi, ya kan? Nah, sungguh kemasukan masuk atasnya nafi. Ma. Tidak hilang. Berarti apa? Ada. Nah, nafiun nafi isbatun. Meniadakan yang tidak ada berarti penetapan. Tidak hilang berarti ada. Sehingga walaupun zala dimasuki ma, tapi maknanya tidak ma, tidak murni nafi, menjadi makna isbat. Ketika tidak terpenuhi hal itu, maka fi'il setelahnya dibaca apa? Rofa fatuhadithuna. Nah, anta taktina fatuhadithuna. Ma ta'tina illa fatuhadithuna, ma tazalu ta'tina fatuhadithuna. Ma tazalu ini nanti seperti saudaranya siapa? Kana. Istanir? Sukutan. Demikian pula jika tolapnya itu bukan dengan fi'il. Kalau tadi kan semuanya dengan fi'il. Sekarang kalau tolapnya tidak dengan fi'il, maka tetap wajib rofa. Ya, fi'il setelahnya itu. Seperti tolap dengan isim fi'il. Soh, fa'uhadithuka, diamlah kamu. Maka dengan sebab itu aku akan berbicara dengan kamu. Di sini soh itu tolap juga. Tapi dia bukan dengan fi'il. Tapi isim fi'il. Amr. Atau dengan masdar. Sukutan. Di mana apa? Uskut. Sukutan maknanya uskut. Diam. Fa'uhadith juga. Nam. Au bi ghairihima. Atau dengan selain keduanya. Maka ketika tolapnya itu tidak dengan fi'il. Maka fi'il setelahnya tetap rofa. Wallahu a'lam bishawab. Nak tadi dihada, ada iskal mungkin. Tadi tidak beramal. Tidak beramal. Hak enam. Tidak beramal. Tidak terpenuhi syarat. Nanti itu kalau rokok bagi kosong dari penasok. Nah, hadis suka fi'lun mudhari' marfu'un litajarru di minan nasib wal jazim. Mm-hmm. Ya, perhatikan keterangannya. Kan dia diatofkan dengan apa? Ismun khamis. Kali ini kan enggak. Fi'il. Didahului fi'il. Dilihat sebelumnya. Kalau ismun khalis berarti an mutmarah jawazan. Dan juga tidak disyaratkan dia didahului oleh nafi atau talab tadi. Nah, untuk yang waufa tadi. Baik, nak tahu lihat apa-apa.